أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk menyingkat waktu, jadwal kita di sore hari ini adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis yang ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada di surat An-Naml, ada juga di surat Al-Anbiya, potongan-potongannya ada juga di surat Sad. Nih, nanti dalam kisah disebutkan beberapa kisah yang disebutkan dalam surat-surat itu insyaAllah. Sebelum kita mulai, mungkin saya mohon infonya dulu. Semoga suaranya jelas ya. Ya, kita mulai kisah Nabi Sulaiman, Bilqis dan Hudhud. Kana fi salifi az-zaman, pada zaman dahulu ada seorang nabi yang bernama Sulaiman bin Dawud alaihi salam. وقف هذا النبي الكريم يوما ودعا دعوة لم يدع بها نبي من قبله ولا بعده. Nabi ini berdiri, ya bukan berdiri, waqafa ini bisa ya bisa bukan hanya berdiri nih. Di suatu hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang belum pernah diminta oleh seorang nabi manapun ya, sebelumnya ataupun setelahnya. Beliau berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan kekuasaan atau kerajaan kepadaku ya yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Ini doanya Nabi Sulaiman meminta suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan lam yu'tihi li ahadin minal bashar, yang belum pernah diberikan oleh siapapun. Wa sakhkhara lahu asya'a, dan Allah tundukkan kepada beliau banyak hal. Lam yusakhirha li ahadin minal bashar, yang belum pernah ditundukkan kepada manusia siapapun itu. Laqad 'allamahu Allahu lughatat tuyur, Allah ajarkan kepada beliau bahasa burung-burung, hewan-hewan. Allah berikan min kulli syai', segala sesuatunya. Wa huwa alladhi i'tarafa bidzalika, Nabi Sulaiman sendiri yang mengakui hal itu. Fa qala 'alaihi salam, ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai', wahai sekalian manusia, ini telah diajarkan kepadaku, yakni bisa berbicara dengan hewan. Wa utina min kulli syai, dan kami diberi segala sesuatu. Ay min kulli ma yahtaju al-malik ilaihi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang raja. Min al-adadi wal alati wal junudi wal juyusi wal jama'at min al-jinni wal insi wal tuyuri wal wuhusi wal syayatin, banyak sekali yang diberikan masukan, peralatan perang, nih tentara, ya jamaat, nih jamaah, kelompok kelompok dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dari jin, nih sekelompok jin, nih sekelompok manusia, sekelompok burung, sekawanan burung, hewan buas dan setan juga. Wasakharallahu lahu ar-rih, Allah juga tundukkan angin kepada beliau. Wasakharallahu al-jin, Allah tundukkan jin kepada beliau. Allah berfirman, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Wasyayatin kullu banna'in wa ghawwas. Ini Allah kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin, tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. ya, ini anginnya mau ke arah kemana ini, ya sudah hendak Nabi Sulaiman. Juga ditundukkan kepada beliau setan, setan kullu banna, ini yang pandai pintar untuk membangun. Wa ghawas, ini ahli selam, penyelam, setan yang bisa menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfal, tapi setan-setan yang lain itu terbelenggu, dibelenggu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman ya, tadi dalam surat Shad 36 37 38, sekarang surat Al-Anbiya 82. Wa minasy syayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Dan di antara setan-setan itu ada yang yaghusuna, menyelam. Menyelam untuk siapa? Untuk Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Ada juga yang bekerja ya, dengan kerjaan selain itu. Wa kunna lahum hafidhin, dan kamilah yang menjaga mereka. Bal inna Allah jalla wa ala adzab lahu an-nuhas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melelehkan ya, untuk beliau ya, tembaga-tembaga misalnya. Fa kana yajri ka'annahu 'ainu ma'in. Yang meleleh tadi, tembaga yang meleleh itu bisa mengalir seakan-akan itu adalah mata air. 'Ainu ma'in mutadaffiqatin, yang memancar minal ardi, dari tanah, keluar dari tanah memancar. Fakana yasna'u minhu ma yasha', beliau bisa membuat apa saja dari tembaga tadi. Bal a'tahu jaisan minal jinni wal insi wat tair, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pasukan dari jin, dari manusia, dan dari burung. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini sebelum saya lanjutkan, saya mohon infonya nggih, kalau jelas mohon chatnya. Nih, biar kita juga menyampaikannya juga mantap. Nih. Oh, ternyata jelas. Coba kita lihat dulu. Belum ada yang komentar. Ya, kita tunggu. Wa husyira, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair, dan dikumpulkan, dihimpun untuk Nabi Sulaiman pasukannya beliau itu dari jin, dari manusia, dan dari burung-burung. Wa atahu al ilma wal hikmah, Allah juga berikan kepada beliau ilmu dan hikmah. Fa kana hadha kulluhu mulku Sulaiman alaihi salam, ini semua ya dihimpun semua tadi yang Allah berikan, karuniakan kepada beliau itu adalah ini kerajaan Nabi Sulaiman. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, kharajat tilkal juyus wal jama'at minal jinni wal insi wat turi wal khush. Pada suatu hari pasukan itu berkumpul nih, semuanya mau keluar nih, dari kalangan jin, manusia, burung, dan hewan-hewan yang puas. Kharajat kulluha fi shufufin mutanasiqah, semuanya keluar dengan berbaris rapi. Yang dhuruna khuruja nabiyillahi Sulaiman, mereka semuanya menunggu kedatangan atau keluarnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ba'da waqtin qasirin, tidak lama setelah itu Nabi Sulaiman keluar. Beliau melihat kerajaan yang sangat besar ini, fatadzakkara hadza du'a al-jamil, beliau ingat dengan doa beliau sendiri, rabbighfirli, ya Allah berilah ampunan kepadaku, wa habli mulkan, karuniakan kepadaku kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah zat yang maha pemberi. Dan dikabulkan oleh Allah. Wa kaifa anna Allah istajaba du'ahu wa a'tahu dhalika al-mulk. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dan memberikan kepada beliau kekuasaan itu. Beliau berpikir, merenung, berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semua doa dikabulkan oleh Allah, tapi ini doa beliau, ini salah satu doa yang dikabulkan. Naam, innahu yafhamu lughata at-tayr, ya, beliau memahami bahasa burung. Wa yuhaddithuha wa ya'muruha, beliau bisa berbicara dengannya, beliau bisa memerintahkan burung-burung itu. Fatuti'u amrahu, burung itu mentaati perintah beliau. Wa ya'murur rih, beliau juga bisa memerintahkan angin. Antangkulahu min fi ayyi waqtin wa ila ayyi makanin, itu bisa memindah air, itu angin itu bisa mengarah ke mana saja, di waktu kapan saja, ke tempat mana saja. Fatuti'uhu, mentaati beliau. Wa tadhhabu bihi minasyami ila al-Iraq, bisa apa namanya berhembus dari Syam menuju ke Irak. Fi subahi wa ta'udu bihi qabla dhuhri, dan kembali dengan beliau itu sebelum duhur. Jadi angin itu bisa berhembus dengan beliau dari Syam ke Irak fi subah, di pagi hari, bisa mengembalikan lagi di waktu duhur. Subhanallah, cepat sekali ya. Ya, maka enggak heran kalau nanti kerajaan Bilqis itu dipindahkan oleh beliau. Wa ya'murul jin fayabduna lahu al-qusur. Beliau juga bisa memerintahkan jin untuk membangun istana untuk beliau. Wa yasna'una lahu al-maharib wal-qudur al-kabira, bisa bikin periuk, bisa bikin apa itu? Panci yang besar. Atau alat-alat peperangan. Atau ruangan-ruangan. Wa minhum man yaghusuna fil a'maki liya'tu ilayhi bil lu'lu' wal kulus wal jawahir wal asya' an nafisah. Beliau juga bisa merintahkan kepada jin, di antara jin itu ada yang bisa menyelam ke dasar lautan, bisa mendatangkan ya mutiara dan apa saja yang terpendam atau apa saja yang ada di bawah lautan, permata yang lain, perhiasan-perhiasan yang ada di bawah lautan, atau hal-hal yang atau barang benda-benda yang mahal di bawahnya. Innahu mulkun kabirun wa 'azimun, itulah kerajaan yang sangat besar, yang sangat agung. Akhadha Sulaiman alaihi salam yanzuru ila hadzal al-mulk. Nabi Sulaiman melihat kerajaan itu. Wa yahmadullah, beliau bersyukur memuji Allah dengan pujian yang besar atas semua yang Allah berikan tadi. Wa fi hadzal yaum kharaja Sulaiman alaihi salam wasata hadhihi al-husyud al-'azimah. Dan di hari itu Nabi Sulaiman berserta pasukannya tadi yang sudah dihimpun tadi mau berangkat, dari burung, manusia, jin ya. Fayamurru famarru ala wadin naml. Beliau dan bersama pasukannya ini pengen berjalan melewati wadin naml, ini bukit atau lembah semut. Wa idza bihi yasma'u sawta namlatin taqulu lin-namli min hawliha. Beliau ketika mendengar suara semut yang berkata dengan semut yang lain yang ada di sekitarnya. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Wahai sekalian semut, masuklah ke rumah-rumah kalian, jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan ya menginjak kalian dan kalian tidak merasa dan tidak tahu. Wahum la yashurun, dan mereka tidak merasa karena semut kecil. Ini semut berkata seperti itu, berkata demikian. Nabi Sulaiman mendengar suara semut itu. Fatabassama Sulaiman alaihi salam dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman langsung tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semut itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ini surat An-Naml ayat 19. Ini perkataan Nabi Sulaiman, tuhai Rabbku, auzi'ni, berikan kepadaku apa namanya kemudahan kepadaku untuk bersyukur. Berikan karunia anugerah kepadaku untuk bersyukur, mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardha, dan supaya aku bisa beramal saleh yang engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ke dalam rahmatmu fi ibadika salihin, dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengharapkan rahmat. Wa adkhilni bi rahmatika, dengan rahmatmu. Memang rahmat yang penting. Kemarin kita bahas di kisah Ashabul Kahfi juga mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di kisah Nabi Khadir, itu kemarin juga Allah wa atainahu rahmatan min indina, dan aku berikan rahmat. Berarti rahmat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Maka jangan kita lupa untuk meminta, memohon rahmat kepada Allah. Allahummarhamni, kita doa juga sering Allahummarhamni. Maka orang yang meninggal juga rahimahullah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita harapkan dalam semua di kehidupan kita ini. Dan dalam pernikahan juga yang diharapkan itu rahmah juga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nih. Wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan beliau berdoa untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim juga sama meminta apa? Walhiqni bis salihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Yusuf juga sama berdoa. Supaya walhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Maka mereka para nabi saja yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala itu berdoa supaya menjadi orang saleh dan digolongkan orang saleh. Maka kita lebih butuh untuk berdoa itu digolongkan menjadi orang-orang yang saleh. Wa waqafa Sulaiman alaihi salam huwa junuduhu hatta dakhala jaysan namli. Nabi Sulaiman itu berhenti bersama pasukannya ya, sampai pasukan semut itu masuk ke dalam rumah mereka. Tsumma bada'a ba'da dzalika fi at-taharruki liyukammil rihlatahu huwa wa junuduhu. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan untuk menyempurnakan perjalanan. Jadi setelah semutnya pada masuk, beliau melanjutkan perjalanan. Wa ba'da fatratin ahassa Sulaiman alaihi salam huwa wa junuduhu bil 'athas. Beberapa saat setelah itu Nabi Sulaiman merasakan bersama pasukannya merasakan haus. Maka beliau melihat ada suatu tempat di sana ada tanaman, ada tumbuhan. Beliau mengetahui kalau air itu dekat dengan tumbuhan. Kalau ada tumbuhan berarti ada air. Fa'amara junudahu bil wuqufi fi hadzal makan. Beliau merintahkan kepada pasukannya untuk berhenti di tempat itu. Wa akhadha yabhatsu 'anil hudhud. Beliau mencari-cari hudhud, di mana hudhud. Wadhalika li'anna al-hudhud huwa al-ka'in al-wahid alladhi yastati'u ayyadullahum 'ala amakin al-ma' al-mawjudah tahta al-ard. Kenapa beliau mencari hudhud? Karena beliau tahu ini hanya satu-satunya burung ini. Hudhud itulah yang bisa menunjukkan tempat di mana air itu berada. Yani di bawah tanah itu di mana tempat air. Li'anna Allah jalla wa 'ala azza wa jalla a'tahu al-qudrah 'ala ru'yatil miyah al-mawjudah tahta al-ard. Karena Allah berikan kemampuan kepada hudhud ini untuk melihat apa saja yang ada di bawah tanah. Kak, sana mainnya di sana aja, kena api tadi. Yuk sini, api baru pengajian ya. Yuk Kak Umar, kamu di sana aja. Kamu at ya, ayo di sana. Li'anna Allah azza wa jalla, ya tadi Allah berikan kemampuan kepada hudhud. Wa huna nada Sulaiman, di sini Nabi Sulaiman memanggil semua burung bertanya. Mali la arul hudhuda amkana minal ghaibin. Ini surat An-Naml ayat 20. Mali la arul hudhud, enggak melihat hudhud. Di mana hudhud? Amkana minal ghaibin. Qalat tuyur, burung-burung pada berkata, la nadri aina huwa ya nabiyallah. Kami tidak tahu di mana hudhud wahai nabiyullah. Nabi Sulaiman marah dan berkata, lau azibannahu azaban syadidan, aku akan hukum dengan hukuman yang keras. Aku azbahannah, aku akan sembelih. Aku layatiyanni bisultanim mubin. Atau dia bisa mendatangkan hujah, alasan yang kuat. Kenapa dia tidak hadir? Thumma nada Sulaiman alaihissalam ala tuyur wa qala lahum ahdiru al-hudhud. Beliau mengumpulkan burung-burung, dipanggil semuanya. Sini, bawa ke sini hudhud, cari. Datangkan ke sini hudhud. Beberapa saat kemudian hudhud datang sendiri tanpa dicari, datang. Wa kana al-hudhud fi qimmatiz zaka, hudhud ini burung yang cerdas. Walidzalika fa innahu lamma 'ada wa 'alima anna Sulaiman mughdiban. Ketika sampai di tempat Nabi Sulaiman dan burung itu, hudhud itu tahu beliau sedang marah, beliau langsung memulai pembicaraan. Ma'ahu mufaja'atan taj'aluhu yansa ghaibahu. Sampai Nabi Sulaiman supaya apa? Lupa dari ghaibnya hudhud tadi. Wa tadhamman lahu ayun sitlikalamihi. Supaya apa? Ya tadi salah satunya adalah Jadi kenapa kok Hud berbicara duluan? Itu tujuannya juga supaya Nabi Sulaiman lupa dan beliau tidak berbicara, diam. Falamma sa'ala Sulaiman alaihi salam, "Aina kunta?" Kemana aja kamu? Hud menjawab, "Ahattu bima lam tuhib bihi." Ini jawaban Hud dalam surat An-Naml. Aku telah melihat ala malam tatlu alihi. Aku melihat yang belum kamu pernah kamu lihat. Anta wa junuduka, engkau dan pasukanmu belum pernah melihat. Wajituka min Saba'in binaba'i yaqin. Aku datang dari negeri Saba dengan membawa kabar yang benar. Saba adalah Muluku al-Yaman di sini. Raja-raja di Yaman. Tsumma qala inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku mendapati mereka yang memimpin mereka itu seorang wanita. Ya, wahia Bilqis, namanya adalah Bilqis bintu Syarahil. Ini raja Saba atau ratunya Saba. Wa utitu min kulli syai. Ai ma yahtaju ilaihi al-malik al-mutaqi. Wa utitu min kulli syai wa laha 'arsyun 'adzim. Wa utiyat min kulli syai, diberikan segala sesuatu dan memiliki kerajaan yang besar. Ya, kerajaannya ini dihiasi dengan emas dan perhiasan-perhiasan yang banyak. Tajlisu 'alaihi, dia duduk di atas singgasananya itu, singgasana yang dihiasi dengan tadi emas dengan perhiasan-perhiasan yang lain, duduk di atas itu. Wala hasitu mi'ah imra'ah yakumna bi khidmatiha. Dia memiliki 600 ya, punya 600 wanita yang melayani, ada pelayannya 600, banyak sekali. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati raja itu, ratu itu bersama kaumnya itu sujud kepada matahari, tidak menyembah Allah. Ai wajadtuhum jami'an majusan. Aku mendapati mereka semua beragama majusi, menyembah matahari. Wa yatrukuna ibadatal wahid al ahad, meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumu syaitan wa a'malahum, mereka dihiasi oleh setan, amal mereka itu dihiasi oleh setan. Ai hasan lahum iblis, iblis menghiasi peribadatan kepada matahari. Wa sujuduhum laha, dan sujud mereka kepada matahari diperhiasi, dibuat indah oleh iblis. Fasaddahum 'anil sabili wa hum la yahtadun. Ini iblis yang menghalangi mereka, mereka tidak mendapatkan hidayah, menyembah matahari. Tsumma ta'ajjaba al-Hudhud wa intafadha wa huwa yaqul. Kemudian Hudhud terkejut, heran. Wa intafadha wa huwa yaqul, "Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsy al-'adzim." Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 25 dan 26. Allah sebutkan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung atau arsy yang agung. Ini yang dikatakan oleh Hudhud. Naam, laqad ta'ajjaba al-Hudhud, kaifa li basharin ayasjuda lisyams. Heran Hudhud itu, kenapa ada manusia yang menyembah matahari, bukan menyembah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Fa ta'ajjaba Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman juga heran. Wa dahasya min kalamil Hudhud, terkagum dengan perkataan Hudhud. Walam yatasarra' bi fi tasdiqihi, tapi Nabi Sulaiman tidak lantas langsung mempercayai ataupun mendustakan, tapi beliau sanang duru asadaqta am kunta minal kadhibin. Ini klarifikasi dulu, apakah memang kamu itu benar atau didusta. Fi hadzal waqt, di waktu itu Hudhud langsung mencari mana tempat air di bawah tanah itu supaya mereka bisa minum. Falamma wajada makanal ma, setelah mendapatkan tempat air itu, Hudhud memberikan isyarat kepada mereka supaya menggali, dan ternyata digali dan mendapatkan air di bawah itu. Tsumma ada Hudhud marratan ukhra ila nabiyillah Sulaiman. Hudhud kembali kepada Nabi Sulaiman. Fawajadahu qad kataba kitaban, beliau sudah menulis surat dan dikalungkan di mingkor al-Hudhud, di atas di paruhnya Hudhud. Wa albasahu tajan, Hudhud dikasih mahkota, diperintahkan untuk mengirim kepada Ratu Bilqis. Idhab bi kitabi hadha, pergi dengan bawa surat ini, dengan buku ini. Falqihi, falqihi ilaihi. Tsumma tawalla anhum fanzur ma la yarji'un. Ini perintah Nabi Sulaiman kepada Hudhud di ayat ke-28. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dan kembali. Perhatikan apalah yang mereka bicarakan. Ini Nabi Hudhud pergi dengan membawa tulisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pergi terbang menuju Ratu Bilqis dan memberikan risalah itu yang ditulis Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Bilqis saat itu sedang berkumpul dengan para menterinya, orang-orang penting dari kerajaan. Setelah ta'ib al-yawm at-tawil, hasa Bilqis annaha tahtaj ila raha. Setelah capek, Bilqis ini merasa butuh istirahat. Akhirnya dia berpaling untuk kembali ke kamar. Di situ ketika istirahat, dia mendengar suara yang aneh dari kamarnya. Ternyata adalah Hudhud yang membawa surat itu. Wa yadh risalah fi minqarihi fi hadha al-lahdhah wa qtarabat al-Hudhud minha. Hudhud mendekat dan memberikan surat itu kepada Bilqis ala saririha, di atas kasurnya. Wa tara musri'an, dan langsung pergi. Kama ausahu Sulaiman, sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi Sulaiman, langsung pergi. Fabadarat Bilqis wa akhadat al-kitab. Bilqis mengambil kitab itu. Fawajadathu makhtuman bi khatamil muluk, dan surat itu ternyata sudah distempel oleh raja. Fata'ajabat wa qalat, dia terkejut dan berkata, kitabun makhtuman bi khatamil muluk, ada surat yang di stempel dengan stempel raja. Yursiluhu sahibu mahudhud shaghir, dikirimkan oleh burung yang kecil. Ya turo man hadal malik, siapa raja ini? Nih, Hudhud bermusyawarah dengan para menterinya dan orang pembesar di negeri itu. Walamma waswala kitabu Sulaiman alaihi salam, sesampainya surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis, yaitu ratu di Saba, qarrat Bilqis wa qada jalsah tari'ah, segera menghimpun pasukannya, yaitu orang-orang pentingnya, untuk bermusyawarah, menteri-menterinya, untuk memberikan masukan. Jalasat Bilqis ala arsyiha muzakhraf. Bilqis duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas dan perhiasan yang lain, dan para pembesar itu ada di sekeliling ya, dan membacakan apa yang dikirimkan oleh Raja Sulaiman dalam keadaan takut dan guncang membaca kitab itu. Qalat ya ayuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, deh, dilemparkan kepadaku risalah yang agung. Innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini suratnya langsung seperti ancaman, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini ayat 31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, muslim. Hadza huwa nasu khitab, ini nas, tulisan yang ditulis Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba. Innahu ya'muruha, beliau merintahkan kepadanya dalam tulisan itu supaya mendatanginya dalam keadaan muslim langsung itu. Innahu yatajawazu amru ibadatihim lisyams, sudah enggak melihat padang, enggak memandang dia menyembah matahari. Wala yunaqishu fi fasadi aqidatihim, tidak usah pakai bincang-bincang tentang kerusakan akidah mereka, langsung saja masuk Islam. Nih, itulah yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi assalam. Deh, kemudian untuk kisah selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan besok insyaallah. Ini setengah dulu, semoga bermanfaat karena sudah tiba sebentar lagi waktu berbuka. Kita cubakan. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.